apakah hukum seorang yang mandi di dalam bilik dengan tidak berkain? Apa maksud tidak berkain? Tak apa, tak akan kain dia pakai seluar. Pakai gini lalu seorang tersemaya mandi bertelanjang. Ataupun dengan satu bahasa dia panggil mandi berbogel. Kita juga kecek capur telanjir bogel. Walah satu-satu ya sah dah, telanjir pun panggil, berbogel pun panggil. Kadang-kadang kita hipot telanjir bogel. Jadi taukik kalau kita ni dah. Telanjir lepas tu bogel asal lagi. Telanjir bogel. Mana tak ada sikit habuk tu. Maka hukumnya harus dengan tidak ada makruh, kerana dia panggil sekurang-kurang hajat. Dia panggil bila ada sekurang-kurang hajat, maka harus melihat pada orangnya sendiri. Tapi kalau cakap dari segi adab, kurang adab. Kalau dari segi beradab, naknya tudung sekadar dia panggil kubur dia dubur. Itu adab. Tapi Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia tak pernah bertelanjir. Dia beradab. Dia malu, dia kata dia malu. Dia malu ke Tuhan. Pada mau kata pada kita pakai Tuhan tak tengok ah. Dia mau gigot tu pula dah main sikit lagi. Pada kita pakai kain Tuhan tak apa ah. Tidakkah kita mengaji samak dan basak bertakluk dengan sekalian maujud, setiap yang ada Tuhan melihat, Tuhan mendengar? Tudung tak tudung tu poyo aja. Dia tanya. Maka dijawabkan juga, ya, Tuhan melihat segala yang ada. Semua yang ada Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Dak gitu kan? Kalau gitu, orang panggil melihat yang bertelanjang dengan melihat yang tak bertelanjang, ini beradab dia panggil. Sampai itulah tengok ulama dia bawa jalan beradab. Maka adab ni lebih comel. Sebab tu dalam tu mulai ada jugalah kain seher tu tak labuh pun secopeng. Tak malu katakan kau diri sendiri, malu juga. Tapi nak ayat kata dari segi hukum fiqah kitanya harus, kerana dia panggil sekurang-kurang hajat. Kita mengaji bab muka aurah, dia kata apa nama ni, atas kita kalau tak ada hajat, kita semata-mata nak tengok aurah kita sendiri pun makruh. Malaikat sekurang-kurang hajat seperti di musim yang panas sa'oh, tak ada orang lain, malaikat kita sore koci pitu berbroger dengan keadaan tidur tengah hari, tak ada apa, dia panggil sekurang-kurang hajat. Dia panas sa'oh seluar dah lihat dah tak cukup lagi, kena lepar habis dah tu kan, habis kena koci pitu molek, takut terkejut ya. Tu dia. Tu nak ayat hukumnya dia tak tahu tu, tapi dalam keadaan begitu beradab lebih molek. Itu saja. Tu dia.